Banjarbaru katanya. Di toko orang bajualan anu napa misalnya? Napa misalnya video game kah umpama? Malam tadi kem ke toko video game kah misalnya? Kada kau berdusta lagi ini memang maka zabal fuadu mara'a. Apa yang dilihat hati kada bisa meleset. Nah, banyak orang nang tatahan di mapang kasak ini. Melihat nang di Jakarta, melihat nang 5 tahun akan terjadi di negara, melihat nang 5 tahun akan terjadi di mana-mana. Itu di balik kasak. Melihat barang nang hilang, misalnya senjata hilang, inya melihat si anu nang membawanya senjata di sana inya maandang. Di mana persembunyiannya Ibnu Hajar di sana, di mana persembunyiannya anu Raden Muhtar di sana, di mana persembunyiannya anu si anu itu aja di sana melihatnya. Melihatnya bingung, intelijen bingung. Sekarang PKI di mana pecahnya? Ada di anu berapa ikung orangnya sekian, namanya siapa anu, pangkatnya apa anu, rumahnya di mana di anu, di jalan anu, tahu semuanya itu. Nah, lalu merasa ujub di hatinya. Nang urang kada dibari, sorong dibari. Lalu sombong. Kalau ujub naik ke takabur. Kalau takabur pas kafir sudah. Aba wastakbara wa kana ai fi ilmillah minal kafirin. Banyak orang nang tahan di makam kasyaf. Padahal itu di tengah perjalanan. Lihat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sidin masuk dalam surga, dibuka akan hijab melihat neraka. Padahal neraka di bawah bumi, Nabi Muhammad di atas langit dalam surga. Itu namanya kasyaf. Melihat. Tapi Nabi Muhammad kada tatahan di situ. Tetap wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi kada tatahan sama sekali. Nang bujur-bujur kasap beuntungan mara beuntungan maraitu syai'an illa wa raaitullaha fihi. Itu nangaran bujur-bujur kasyaf. Matinya catat bahwa kasyaf hissi babahaya dan kadada artinya. Adapun kasyaf maknawi ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fihi. Qur'annya fa'aynama tuwallu fatamma wajhullah. Itulah kasyaf maknawi, itulah yang mu'tabar, yang benar. Kalau kasyaf nang hissi tadi bahaya dan membahayakan. Seorang bisa ujub dan sombong dan bisa pulang memberi malu, memberi sopan lawan orang lain dan bisa mengumpat kepada orang lain. Dan orang lain bisa menuhanakan, bisa sujud lawan inya. Nah, kalamun semunyaan diketahuinya, sujud ya ka bini sujud lawan laki, anak sujud lawan kuitan. Gara-gara kasap hissi tadi menundukkan makhluk kepada diri sorong, seakan-akan Fir'aun mengaku sorong itu tempat ditunduki urang akibat kasap hissi. Jadi sudah kita bacakan kalau kada hilap semalam 3 kali bulik dibacakan Fathur Rahman. Kitabnya halus saja rasanya sudah kalau kali bulik dibacakan. Itu supaya diperiksa bujur-bujur jangan sampai tatahan-tahan di diri sendiri ini. Merasa alim sedangkan alimun ngaran Tuhan berarti ilmu sifat siapa? Merasa sugih pulang ghaniyun ngaran siapa berarti ghina sifat Allah. marah dan dendam. Timbullah babunuh-bunuhan, wadharbu timbullah pukul babukulanan. Lalu memukul orang sarik, lalu singkatok, singkatok. Wa idzaul khalqi, dan menyakiti makhluk Allah. Kata-katanya tulisan di sini idzaul khalqi, menyakiti makhluk Allah. Lamun makhluk Allah disakiti, nah coba kita masuk ke dalam ilmu agama. Kalau menyakiti awak manusia, maka sama lawan menyakiti Nabi Adam alaihissalam. Kalau menyakiti hati manusia, sama lawan menyakiti Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu bapak segala hati, abul arwah. Nabi Adam alaihi wassalam yaitu bapa segala jasad atau batang tubuh. Matinya Rasulullah berjalan-jalan melihat orang bepukul memukul manusia, nang saikung kana dipukulnya, nang sikung memukul. Nabi bersabda wahyu dari Tuhan. Ujar Nabi, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Guruku malajari, innallaha khalaqa Adama ala suratihi, ay suratil madrub. Hinya itu kembali kepada madrub. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam seperti rupanya nang kamu pukul ini. Jadi apabila memukul nang ini, sama lah memukul Nabi Adam. Lamun kita sadar kadawani menyakiti awak orang, kadawani menyakiti hati orang, apalagi nang dituduh, nang dipitnah itu adalah guru sorong, dipadahkan guru sorong munafik, dipadahkan guru sorong fasik, dipadahkan guru sorong penipu, dipadahkan guru sorong mencari duit dan sebagainya. Ya Allah, menyakiti hati orang sama lawan menyakiti Rasulullah, menyakiti badan orang sama lawan menyakiti Nabi Adam. Insya Allah kita akan kada menggawi lagi sifat-sifat menyakiti itu kalau sudah ada ilmunya ini. Adapun susunan-susunan daripada maksiat yang timbul dari makanan yang haram, minuman yang haram, pertama-tama adalah sifat binatang biasa. Itu yang pertama. Yang pertama timbul sifat binatang biasa. Apabila manusia itu batuha, jadi mulai kanak-kanak itu sifat binatang biasa loh. Napa sifat binatang tadi? Yaitu makan. Iya kah? Makan. Makan tadi. Mbahnya makan bagaimana sedikit. Maurak bulu. Nah, bapak pacaran. Nah, itu asalnya dulu tuh. Masalahnya makan dulu. Coba lihat kanak-kanak. Bilang kanak. Napa nang ada di hadapannya, di japainya, di sulumnya. Kada tahu kisah. Bujur kah? Apa aja nang dikacaknya, di lumunya. Bujur kah? Bujur kah? Sampai ada kisah jar abahnya guring kada basalawar. Dikacaknya, dimakannya gitu abahnya. Yeah. Jadi pian namun bisi anak nang lagi halus nih itu bisa baca jape sudah anu apa ngarannya ada bisi napa jalurang wanita pangaman. Apabila sudah ganal seseorang, besar seseorang, dan bisi pahaman sudah, ada bisi paham sudah, si kananak tadi berubah sifatnya menjadi sifat binatang buas. Nah, lihat kalau sudah inya maurak bulu, umur nang 14-15 itu timbul sifat yang tadi. Sifat penyarikan itu timbul, baik bini-bini maupun laki-laki. Apabila sudah umur 14-an itu timbul sikap sarik itu dan itu tadi. Kata kawan ditagur-tagur, nak jangan tapi berjalanan malam tunggu. Kolot, ketinggalan zaman. Tuh lihat di TV, semua ada zamannya. Ini zaman laki-laki jadi bini-bini. Bini-bini bahasa lawar panjang berataan, lihat di TV tah. Kada ada lagi bini-binian nang cara pian ini mah. Nang betapis ini semunyaan ba salawir berataan. Nya ada lagi nang binian model pian ini rambut panjang, semunyaan kaya nang laki-laki sepak bola berataan. Nah, ikam laki-laki tu mah jangan menyerupai babinya. Wah ini lain zamannya pian. Coba hati di TV berapa tahun sudah umurnya gandrong nenek. Pian yang ketinggalan zaman. Mun ulun sia-sia akan masa muda ulun kena menyesal muda. Ini dunia saya Pak. Namun mintunya abahnya nyawa bahasa Indonesia umunda 42 bahasa Indonesia cuma unda ketinggalan zaman. Hawas nyawalah hati-hati, nyawa akan unda jaga di palengkongan. Nah, palengkongan itu kan bahasa kita, jadi lain pada Indonesia. Doain ya Pak ya, Pak, doain ya. Ya mudah-mudahanlah kamu jangan terjerumpuk. Timbul sifat pemarah, timbul sifat dan. Jadi kita kalau bisi anak adalah baluman umur 14, di bawah 14 itu masih model binatang aja makan, minum. Itu memang sudah, memang musimnya makan, minum, guring. Tetap, limbahnya sudah mulai basa sengot. Katiak basa sengot. Di bawah pusat mulai sudah marabung. Marabung, imong banyak marabung yang di bawah pusat. Lalu mengianu ja ba utang di warung. Napa minyak rambut? Napa minyak rambutnya ta? Yaitu apa ngarannya itu? Anu nang pamuda masa kini. Napa tata? Pamuda masa kini ada napakah pemulaannya ta? Selera pemuda masa kini. Bris. Nah, itu. Jadi disapuakan bris tadi di bawah pusar. Betul lagi yang banyak berpanjang sedikit tukarakan surui. Di surui. Ya kababiniannya kayak itu dua. Banyak pina labat imu. Pak kawin bini-bini nang labatnya. Ini kisah sebuting pulang. Nang laki siap sudah, siap hendak menembak sudah, gamnya hendak menembak sudah. Sekali melihat bah kadada kau mencari sumurnya. Jadi nang laki memakai salawar pulang, lalu ke dapur guru suka maambil parang gayang. Ujar nang bini, kenapa maambil parang gayang? Biasanya apabila sumur kada kelihatan, hibak lawan rumput biasa ada ularnya. Jadi kalau ularnya keluar, nanda timpas kan? Imo ada gitu orang terkada. Ilat ditampayakan, bibir ditampayakan, sesengot dikulilingannya aja. Ini tak cukup lon sesengot. Iya. Kasian aja pondokernya kada kau tertawa, kada paham. Aja nangnya sabar-sabar, paling tahun ini gam kalam buburuk, kal tahun dudik yang nambah tambal. Nah, apabila sifat marah dan paniku ini umur 14 ini dibiarkan aja, kada dididik dipimpin dengan agama, niscaya inya menggunakan nafsunya itu untuk menipu perdaya. Untuk menipu perdaya. Lalu bisa membunguli. Iya tak Uma didustainya, Abah didustainya. Keluar pada rumah kala malam, batapi, bakupiah putih. Ya kan nang babiniannya tak membawa mukanna apa. Sampai ke rumah kawan, baalih. Mukannanya ditinggal situ, tapi lawan kupiah putih ditinggal, ambil salawar jengki. Tetap salawar jengki. Sangkan Abah tadi hendak belajar Quran sekalinya lain. Kapal 8. Tetap buliknya kan tetapi pulang. Buliknya bakupiah pulang tasbih dan di penggululon di tangan. Membunguli lawan orang. Nang babiniannya tadi bulik baimbae lawan orang tuntung tarawih padahal di beskop. Cari aja seluruh dunia pasti ada kayaknya. Menrajin mencari timbul sifat membunguli. Kira-kira nang ada dilanggar hari ini sapa? Mungkin ada nang bisi anak umur walasan nilai. Nang sifat limpat pada sifat binatang biasa berubah kepada sifat binatang buas. Lalu menggunakan nafsunya gasan manipu membunguli. Abah umanya dibungulinya. Kan? Ada kalau kisah orang berdusta sekampungan. Abahnya dibungulinya. Mungkin ini ada jona hanya mendengar hari ini jadi ulangan. Nah, ini kisah urang minta babacaan lawan guru. Guru pian datangi kampung ulun supaya membacakan, nang pian bacakan sabuting aja masalah maling sebab as masalah badusta di kampung ulun itu pian sakampungan pandusta. Ujar guru ndak ada mau maasi habar ndak nak mecek dulu. Lalu guru datang ke kampung situ sekalinya ada di batang banyu. Ini batang banyu sungai. Ada orang berdua beranak. Nah, jar guru pas ini di kampungnya. Jujur kata. Sekali nang anak itu pacabur ke sungai. Limbahnya keluar pada sungai. Rote di muntungnya. Ujana Abah di mana pokok oleh rote? Iya ampian kada tahu kisah. Dalam sungai banyak banget orang berjualan. Ulun nukar tadi. Ham Abahnya didustainya. Nang Abahnya merasa lapar becabur. Tahan tuh tunggul ulin. Badarahan di dahi. Kada pokok oleh kenapa? Memang kada ada orang berjualan. Banyak naik ke atas kenapa bah? Jadi dahi pian badaran gara-gara nyawa nukar roti kada bayar unda dipukuli urang. Anaknya ya dari dustainya. Nah timbul lalu nang anu ni membunguli mendustai timbul. Nah ini riwayat manusia seluruhnya selain daripada orang nang diistimewakan Allah. Dari kananak sifat bahimah naik kepada sifat sabuiyah. Kemudian naik lagi kepada sifat syaitaniyah. Sifat syaitan. Nah, apa sifat syaitan tadi? Yaitu pahirian dan mandolim. dan nifaq, bagus di luar, jahat di dalam, dan lalu membawai kawal-kawalnya mengerja dosa sepertinya, dan membawai kawal-kawalnya supaya umpat bid'ah dolalah. Nah, kada mau inya aja nang kasat nak babawaan. Ya kawaya ini tak kada mau teler sorongan dibarinya kawan-kawannya supaya banyak nang teler. Ya kawaya ini. Naik sudah kepada sesudah sifat syaitania, naik kepada sifat rububiyah, menyerupai sifat ketuhanan. Lalu hendak mengatasi urang, membesarkan diri, sombong, kada hendak membariakan harta supaya dicorong bertambah terus harta, kada hendak berkurang-kurang. Dan supaya pulang sorong di atas terus-terusan, kada mau tak ke bawah, dan memaksa lawan urang nang di bawah inya. Pabila urang nang di bawah inya dipaksa kada mau, lalu disiksa oleh inya. Itu sifat ketuhanan. Lah sudah sampai sifat ketuhanan ini, habis ya sudah. Wassalam. Sudah jadi Tuhan sudah. Dan itu tingkatannya. Ini yang kita baca ini, walaupun tingkatan maksiat, tapi sebenarnya ini adalah ilmu perubahan jiwa. Dari umur sekian begini jiwanya, naik begini pulang, naik begini pulang. Lamun kada dipimpin mulai kanak-kanak dengan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah dosa terbahagi dua. Pertama besar, kedua kecil. Quran menyatakan alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illa lamam. Artinya menyatakan bahwa dosa terbagi dua, ada besar, ada lamam. Kabair itu besar, lamam itu kecil. Lalu disimpulkan oleh ulama bahwa disimpulkan oleh ulama mengambil dari kata-kata sahabat-sahabat Nabi, maka bahwasanya dosa-dosa besar berjumlah 17. Empat di dalam hati. Pertama, mensekutukan Allah. Dua, mengakali atas perbuatan maksiat. Tiga, putus asa dari rahmat Allah. Empat, tidak takut daripada lanjuran atau istidraj. Empat pada lidah. Pertama, saksi palsu. Dua, menuduh orang berzina padahal tidak benar. Tiga, sumpah palsu. Empat, yaitu seher. Ada seher memakai lidah, memakai apa namanya itu? Kada ingat julun bahasanya ada. Apabila mamang, mamang. Apabila di mamang mamangnya, nah timbul seher. Timbul seher. sudah berapa? 4 di hati, 4 di lidah. Tiga di parut. Pertama, meminum minuman keras. Dua, memakan harta anak yatim. Tiga, memakan riba. Kemudian, dua di kemaluan, yaitu zina dan liwat. Liwat kalau bahasa wahini lalakinya tuh homo, kalau babiniannya ngarannya itu lasbian. Kemudian dua di tangan, pertama membunuh, nang kedua mencuri. Satu di dua kaki, yaitu lari daripada peperangan. Satu di seluruh badan, yaitu durhaka kepada ibu bapak. Jadi, yang di hati 4, yang di lidah 4, 8 sudah. Iya kan? Kemudian yang di parut 3, 11. Dua di kemaluan, 13. Dua di tangan, 15. Satu di batis, 16. Satu di seluruh badan, 17. Ini hasil penelitian ulama yang diambil dari kata-kata sahabat-sahabat Nabi mengenai hitungan banyaknya dosa-dosa besar. Yang lain daripada 17 maka disebut dosa kecil. Kemudian dosa-dosa kecil bisa menjadi derajat dosa besar dengan sebab 6 sesuatu. Pertama, mengakali. Jadi kalau dosa kecil kita mengakali, maka jadinya dosa besar. Dua, menganggap kecil dosa itu lalu memperbanyaknya, jadinya besar. Tiga, gembira hati dengan memperbuat dosa kecil itu. Gembiranya ini yang menyebabkan jadi dosa besar. Empat, bahwasanya ia membuka dosa kecilnya itu, yaitu menguya-nguya ke orang lain. Lima, mengerjakan dosa kecil di halayak ramai, ketahuan orang. Enam, bahwa yang mengerja dosa kecil itu seorang yang menjadi guru agama. Jadi tidak ada guru mengerja dosa kecil. Semua orang jadi guru agama dosanya besar. Kenapa? Karena banyak murid yang mengikutinya. Ini resiko orang jadi guru agama. Banyak, jadi enam perkara itu penyebab dosa kecil menjadi derajat dosa besar. Jam sudah pukul 5, selesai pembicaraannya. Pertama, dosa-dosa sudah selesai. Kemudian penyebab dosa sudah selesai. Kemudian bahagian-bahagian daripada sifat yang jahat, dari bahimah, naik sabubiyah, naik syaitonia, naik rububiyah. Kemudian masalah hitungan dosa besar. Kemudian penyebab dosa kecil menjadi besar. 6, selesai. Tinggal lagi 2 yang kita terusakan insya Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Kita akan membaca cara-cara taubat dari segala dosa. Sesudah itu hanyar kita belajar berapa sesuatu yang mesti wajib ada di dalam hati kita. Emang pembacaan nang beberapa bulan ini istilahnya itu sudah parat al-yawma akmaltu lakum. Paham kabiat? Parat mendekati al-yawma akmaltu lakum. Parat hajjatul widak. Jadi oleh sebab itu ulun banyak-banyak. Ulun mengaku banyak dosa lawan Allah dan makhluknya. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Terutama bagi siapa-siapa nang bahadiah, baik makanan, minuman, pakaian, harta, ulun minta halalkan supaya ulun tamakan, taminum, tapakai, tasimpani nang halal. Wassalamualaikum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husna al-khatimah. إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينار رياح بيتنا الكرام